الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat melanjutkan kembali kajian kita terhadap Al-Quran yang kita harapkan mudah-mudahan dapat menambah dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dalam kalender penanggalan Hijriah kita telah memasuki tanggal 1 Rabiul Awal. Biasanya di bulan Rabiul Awal dalam tradisi masyarakat Islam di banyak negara Islam gegap gempita dilakukan perayaan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mulai kesempatan kajian kita pada hari ini sampai dua kajian kita yang akan datang, insyaallah kita akan mencoba melihat sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perspektif Al-Quran, atau dengan kata lain kita akan mencoba membiarkan Al-Quran atau mempersilahkan Al-Quran berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab sosok beliau adalah sosok yang sangat fenomenal, sosok yang paripurna, sehingga seberapapun kata yang diucapkan, seberapapun kata yang diuntaikan, selalu tidak bisa menggambarkan sosok yang utuh tentang kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih fasih, tidak ada yang lebih tepat untuk menguraikan sosok dan kepribadian Rasulullah kecuali Al-Quran. Maka sehari ini dan ke depan kita akan mencoba melihat bagaimana Al-Quran menggambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kajian kita ini melalui pendekatan Al-Quran menambah kedekatan dan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kita akan termasuk mereka yang akan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kelak nanti. Ketika kita berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertanyaan yang muncul adalah mengapa Allah Subhanahu wa taala perlu mengutus nabi? Pada pertemuan yang lalu ketika membahas surat Al-Fatihah pada ayat ihdinas siratal mustaqim sudah kami uraikan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberi bekal, petunjuk, hidayah yang bisa mengantarkan manusia kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat, antara lain pertama dengan petunjuk insting. Tetapi dengan keterbatasan insting dalam membedakan kebenaran dan kebatilan, Allah Subhanahu wa taala membekali kita juga dengan panca indera. Kita bisa merasakan ini baik, itu buruk. Insting dan panca indera juga tidak cukup. Lalu Allah membekali kita dengan akal. Tetapi jangkauan akal juga terbatas. Dalam hidup ini kita manusia, siapapun dia, tanpa terkecuali, pasti merasakan ada kekuatan yang maha dahsyat, yang maha kuat, yang mengendalikan alam raya ini, termasuk diri manusia. Ada yang namanya God Spot dalam jiwa manusia. Akal manusia tidak bisa menjangkaunya. Bahkan manusia dari dulu selalu dihantui oleh pertanyaan, akan kemana kelanjutan hidup setelah beberapa puluh tahun kita hidup di dunia ini. Kita melihat orang di sekeliling kita mati. Kemana mereka setelah mati itu? Akal buntu dalam menalar itu. Maka dengan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia memberi sedikit informasi tentang hal-hal yang gaib dan tentang dirinya melalui firman-firman-Nya yang dibawa oleh seorang yang disebut dengan Nabi. Nah, secara bahasa, kata Nabi itu adalah pemberi informasi, pembawa berita yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan itu semua kepada manusia. Karena itu ada dikatakan juga Nabi dan juga Rasul. Berapa banyak orang yang pernah diangkat sebagai Nabi dan Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Al-Quran tidak menyebut angka yang pasti berapa jumlah Nabi itu. Yang jelas ada satu ayat yang mengatakan bahwa di setiap umat, di setiap masa itu tidak pernah kosong dari Nabi. Wa in min ummatin illa khala fiha nazir. Yang ada di dalam Al-Quran hanya 25 orang. Tetapi itu yang diceritakan. Sebab ada satu ayat yang mengatakan nabi-nabi itu sangat banyak sekali. Ada di antara mereka yang diceritakan di dalam Al-Quran, ada yang tidak kami ceritakan. Konon yang tidak diceritakan itu jumlahnya sampai ribuan. Nabi yang sedemikian banyak itu berakhir dan ditutup dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dalam Al-Qur'an dijelaskan posisinya sebagai khataman nabiyyi, penutup para nabi. Maka setiap dakwaan seseorang yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut Al-Qur'an dan hadis tidak bisa dibenarkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamun nabiyyin, yang tadi saya katakan sebagai sosok yang fenomenal, itu karena Rasulullah adalah seorang yang memang telah dipersiapkan sejak jauh-jauh hari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi penutup para nabi dan untuk menjadi seorang yang akan menghantarkan manusia kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dia sudah dipilih betul, mulai dari namanya, di mana dia dilahirkan, siapa yang mengasuhnya, itu sudah dikondisikan sedemikian rupa oleh Allah. Namanya kita lihat dalam Al-Quran disebut ada Muhammad, ada Ahmad. Ini dua nama yang kalau kita tarik maknanya dalam bahasa Arab itu mengandung pujian. Bahkan nabi-nabi terdahulu itu sudah diminta kesaksian dan diminta untuk berjanji. Dalam surat Ali Imran itu dijelaskan bahwa nabi-nabi terdahulu itu sudah diikat oleh perjanjian. Mereka diberitahu bahwa nanti akan datang seorang nabi yang kalian harus bantu dan dukung. Nah, mau tidak? Mereka mengatakan qalu aqrarna. Mereka berjanji akan mendukung. Nah, inilah kemudian yang dinyatakan dalam ayat lain dalam surat Ali Imran bahwa mereka itu nanti akan mengikuti seorang nabi yang ciri-cirinya diceritakan di situ al-ummi. tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Dan Nabi itu sudah termaktub dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Maka dalam Bible, dalam kitab ulangan, di situ sudah dicantumkan isyarat tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada kata Farah, ada Farqlib, yang semua itu merujuk kepada seorang nabi yang akan datang di Jazirah Arab. Itulah Nabi Muhammad. Karena itu para ulama ketika menafsirkan wattini wazaitun wa turisini wa hadzal baladil amin, itu tidak diterjemahkan, tidak ditafsirkan secara harfiah yang berarti demi buah tin dan demi buah zaitun, demi bukit Tursina, demi negeri Mekah ini. Tidak ditafsirkan secara harfiah, tetapi ditafsirkan secara metafor bahwa wattini wazaitun, tin dan zaitun itu adalah simbol dari tempat di mana di situ banyak tumbuh tin dan zaitun, yaitu daerah Palestina. Ini mengisyaratkan kemunculan Nabi Isa alaihissalam. Sebab Nabi Isa muncul di Nazaret, Nasirah, di daerah Palestina yang sangat subur dengan tin dan zaitun. Wa turi sinin, ini isyarat kemunculan Nabi Musa alaihissalam ketika dia menerima Ten Commandment. Wa hadzal baladil amin, tempat kelahiran Nabi Muhammad, kota Mekah. Jadi kedatangan Nabi Muhammad itu sudah ada isyaratnya dalam kitab perjanjian lama dan juga dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru misalnya, seperti diinformasikan dalam Al-Qur'an bahwa salah satu tugas dan fungsi Nabi Isa alaihi salam itu ada dalam surat As-Saff, dijelaskan. Yang pertama adalah inni rasulullah ilaikum wa id qala Isa bin Maryam ya bani Israil, hai bani Israil, inni rasulullah ilaikum, aku ini diutus kepada kalian. Jadi Nabi Isa itu tidak membawa syariat baru. Nabi Isa melanjutkan ajaran Nabi Musa dan dakwahnya, sasarannya adalah Bani Israel. Maka dalam perspektif Al-Quran mestinya para misionaris Kristen itu lebih memfokuskan dakwah mereka kepada Bani Israel, bukan kepada golongan lainnya. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, membenarkan isi kandungan Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa. Jadi ajaran Kristen itu tidak berisikan syariat baru. Dia ajaran kasih sayang. Syariatnya mengikuti ajaran Nabi Musa. Tugas dan fungsi yang ketiga dari Nabi Isa itu adalah wa mubasyiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad, memberi kabar gembira akan kedatangan seorang nabi yang bernama Ahmad. Itulah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Musa sudah mengisyaratkan kedatangan Nabi Muhammad. Nabi Isa mengisyaratkan kedatangan Nabi Muhammad jauh-jauh hari. Tetapi kita tidak menemukan misalnya Nabi Musa mengisyaratkan kedatangan Nabi Isa. Itu tidak kita temukan dalam Al-Qur'an. Nah, bagaimana ciri-ciri nabi yang akan datang itu yang diisyaratkan oleh Al-Qur'an? Karena itu begini, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang ada pada masa itu sebelum Nabi Muhammad dilahirkan itu betul-betul menunggu kedatangannya. Maka begitu dalam cerita sejarah atau sirah nabi itu, ketika Nabi di Gua Hira menerima wahyu, beliau ketakutan, lalu lapor kepada istrinya. Istrinya mengajak kepada familinya, Waraqah bin Naufal, seorang ahli, pendeta Kristen. Dia tanya, ciri-cirinya bagaimana begini? Waraqah bin Naufal langsung percaya bahwa ini memang yang diisyaratkan dalam ajaran mereka. Ketika para sahabat Nabi di Mekah berada dalam penderitaan, penindasan, lalu Nabi memerintahkan mereka untuk hijrah ke Habasyah, Ethiopia sekarang ini. Di sana ada raja yang bernama Najasyi. Najasyi bertanya, Anda ini siapa? Siapa yang Anda ikuti? Kalian ikuti. Kami mengikuti seorang yang cirinya begini, begini, begini. Najasyi langsung percaya. Oh, ini yang pernah diinformasikan dalam kitab suci kami. Jadi, ahlul kitab yang hidup pada masa itu, seperti dinyatakan sendiri dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka sudah mengenal betul ciri-ciri kenabian atau nabi yang akan datang itu, melebihi pengetahuan mereka terhadap anak-anak mereka sendiri. Jadi sudah begitu jelasnya kedatangan nabi seperti diinformasikan dalam kitab suci mereka itu. Dalam kitab suci mereka juga diinformasikan bahwa nabi yang akan datang itu nanti akan bertugas. Ada 6 hal. Yang pertama, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Yang kedua, wa yanhahum 'anil munkar. Melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ini jelas objeknya adalah perbuatan. Artinya nabi itu nanti akan melakukan perbaikan dalam masyarakat. Wa yuhillu lahum at-thayyibat. At-thayyibat itu sesuatu yang baik, yang bisa dinikmati, harta, istri, makanan, minuman dan lain sebagainya. Diatur, ini halal. Kemudian yang mengandung madarat dan bahaya itu diharamkan. Wa yuharrimu alaihim al-khabais. Yang keempat. Kemudian yang kelima dan keenam, wa yadha'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Nabi itu nanti akan melepaskan beban berat dan belenggu yang mengikat kalian. Al-isr dengan al-aghlal itu beban atau belenggu. Secara simbolik kita bisa maknai bahwa nabi yang akan datang itu nanti akan membebaskan kalian dari belenggu tradisi dan ideologi yang membuat kalian tidak bisa bangkit dan maju. Sebab belenggu itu bisa dimaknai juga secara simbolik sebagai kekuatan yang menindas. Sebab ketika seseorang dalam keadaan tertindas, terkekang, dia tidak bisa bergerak. Nah, karena itu teologi yang dibawa oleh nabi ada yang menyebut sebagai teologi pembebasan. Nah, ini misi yang diceritakan dalam Taurat dan Injil, dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, tentang misi yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tadi kami katakan bahwa nabi sudah dipersiapkan sedemikian rupa kedatangannya. Kita lihat misalnya, beliau terlahir sebagai seorang yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Kita harus lihat kondisi masyarakat pada saat itu. Tradisi menulis memang masih sangat lemah. Mengapa? Karena saat itu justru baca tulis itu sebagai lambang kelemahan. Orang banyak mengandalkan hafalan. Syair, puisi dan lain sebagainya yang panjang dengan mudah mereka hafal. Bahkan ada pentas seni yang menunjukkan kepiawaian dalam menghafal setiap pekan digelar di pasar-pasar seni itu. Jadi tradisi baca tulis memang benar. Nabi lahir dalam kondisi seperti itu. Tetapi ada satu hikmah. Mengapa nabi dilahirkan dalam kondisi tidak bisa baca, tidak bisa menulis? Allah ingin mempersiapkan bahwa kalau nabi itu bisa membaca dan bisa menulis, orang mungkin akan menduga, oh, ini Quran bikinan nabi. Itu hasil bacaan dia dari penulis-penulis atau pengarang-pengarang yang ada di masanya. Atau nabi menyalin dari kitab-kitab yang lain. Tapi dengan dilahirkan tidak bisa membaca dan menulis, orang tidak bisa menduga seperti itu. Jadi, maka tidak lain Quran yang dibawa oleh beliau itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim. Ya, dia lahir, bapaknya sudah meninggal ketika dia masih dalam kandungan. Baru beberapa tahun sang ibu ingin berziarah ke makam sang ayah di dekat Madinah sana, Yathrib. Ternyata sang ibu tidak kembali. Pada masa persusuan, dia juga ditaruh di sebuah kampung pedalaman dan disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Dari nama-namanya saja, ayahnya Abdullah, hamba Allah. Beliau Muhammad atau Ahmad. Ibunya Aminah. Aminah itu dari kata aman. Halimah yang menyusui itu orang yang lapang dada. Abdul Muttalib, kakeknya yang mendidik dan mengasuh setelah ayah dan ibunya meninggal, itu di kalangan masyarakat Arab dikenal dengan nama Syaibah. Syaibatul Hamdi Humidan Khisalu dalam bacaan Rabi. Syaibah itu adalah orang tua yang bijak. Jadi lingkungan yang melingkupi Nabi saat itu adalah lingkungan yang sedemikian. Dia terdidik dengan baik. Maka itulah hal-hal yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkondisikan Nabi sehingga kemudian beliau berada di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Jadi yang mendidik Rasul itu adalah langsung Allah Subhanahu wa taala. Lepas dari pengaruh orang tua, lepas dari pengaruh lingkungan dan lain sebagainya. Ketika masa kecilnya, dalam Al-Quran juga diceritakan, ada beberapa ayat yang menceritakan masa kecil Nabi. Antara lain dalam surat Al-Duha dan juga dalam surat Al-Nasyrah. Di situ dikatakan, Alam yajidka yatiman fa'awa. Dulu engkau itu seorang yatim, kami yang melindungi dan mengasuh anda. Wawajadaka dhalan fahada. Nabi itu bimbang melihat masyarakatnya yang sedemikian rupa. Lalu Allah beri petunjuk. Wawajadaka dhalan fahada. Wawajadaka a'ilan fa'akhna. Nabi itu dulu kekurangan, yatim. Bapaknya tidak meninggalkan harta warisan sedikit pun kecuali hanya beberapa ekor unta dan sedikit harta yang tidak bisa atau tidak cukup menghidupinya sampai dia usia remaja, bahkan hanya cukup untuk satu tahun saja tidak cukup. Tetapi kita lihat ketika masuk usia remaja, dia dipilih oleh seorang saudagar yang bernama Khadijah untuk membawa perniagaannya ke kota Syam atau Damaskus sekarang ini. Kita lihat biasanya orang yang butuh itu yang mencari pekerjaan. Tapi Nabi dalam keadaan kekurangan, dia dipilih orang, dipercaya orang untuk membawa dagangan orang tersebut. Dari hasil perniagaannya itu sukses. Tiba masa selanjutnya, dia dipilih untuk menjadi pendamping dan suami bagi saudagar kaya itu yang tidak lain adalah Khadijah radhiyallahu anha. Dia dipilih, dipercaya untuk menjual dagangan saudagar itu. Lalu kemudian dia dipilih untuk menjadi suaminya. Disinilah fa'aghna. Allah membuat dia berkecukupan, membuat dia kaya. Jadi banyak hal-hal di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kedatangan beliau itu sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Bahkan kalau kita lihat riwayat-riwayat, tetapi sayangnya riwayat itu banyak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saat Nabi Adam sedang berada di surga pun, Nabi Adam sudah diperlihatkan, diinformasikan akan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Maka beruntung kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai sehat itu masih loyal. Mudah-mudahan kecintaan kita, pengetahuan kita tentang beliau, dan ini akan terus kita gali berdasarkan informasi-informasi yang ada di Al-Quran, dapat menambah kecintaan kita sehingga kita termasuk umat yang mendapat syafaatnya di hari kiamat nanti. Sementara kami cukupkan sampai di sini saja. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Kalau tidak, nanti kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang tentang kepribadian dan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti terakhir kita akan bahas tentang bagaimana kita meneladani Rasul dalam konteks saat atau sekarang ini. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.